بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Memandikan mayat dengan air yang dicampur dengan bidara, apa hukumnya? Memandikan, yakni mencampur air itu dengan daun bidara, apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Sunnah. Tapi memandikannya tiga kali atau lebih, apa hukumnya? Sunnah. Berapa minimal dalam mandikan jenazah atau mayat? Satu. Satu dan menyeluruh. Baik. Kemudian memulai dari bagian yang kanan. Apa hukumnya? Innaman. Sunnah. Tidak menyentuh kemaluan kecuali dengan penghalang. Apa hukumnya? Wajib. Baik. Menutup auratnya di waktu mandikan. Apa hukumnya? Wajib. Apa syarat mayit yang dimandikan? Innaman. Muslim. Yang lain? Nah. Ada dua syarat itu, Muslim dan bukan yang meninggal di medan perang. Apakah syarat untuk memandikan mayat, yakni airnya? Harus bersih? Endemen. Nah, harus bersih dan suci. Baik. Luasin. Anim tulis, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan seputar memandikan mayat. Hal-hal, anim bisa tulis di yang kosong sini. Amin. So, ini bisa dibuat untuk catatan. Ada. Panjang dia. Jadi untuk memudahkan, anum tulis di bagian yang memang kita sedang bahas. Karena kita sekarang bahas tentang memandikan mayat, maka tulis di sebelahnya. Baik, hal-hal yang perlu diperhatikan seputar memandikan mayat. Hal-hal yang perlu diperhatikan seputar memandikan mayat. Yang pertama, sebaiknya yang hadir dalam memandikan mayat hanya yang memandikan dan yang membantunya. Mungkin sebagai marji'nya, tulis di sampingnya ini, al-mulakhasul fikhi. Ini satu, alaman 303. Al-mulakhasul fikhi. Al-mulakhasul fikhi. Ini satu, alaman 303. Ana ulang. Sebaiknya yang hadir dalam memandikan mayat hanya yang memandikan dan yang membantunya. Mulakhasul fikhi jilid 1 halaman 303. Jadi sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, yang diperlukan yaitu yang memandikan, itu yang terutama. Nah, yang terutama itu karena ini sedang memandikan mayat yang mana terbuka kecuali auratnya. Nah, khawatir jika banyak orang, maka banyakkan manusia tidak mengetahui tentang hukum-hukum. Khawatir yang mana di sana harus ditutupi, ternyata dia sebarkan dari aibnya. Nah, jadi cukup yang memandikan dan yang membantunya. Hada. Sebagian yang hadir dalam memandikan mayat hanya yang memandikan dan yang membantunya. Kemudian kedua, mayat ketika dimandikan dibaringkan di atas tempat pembaringan, di atas tempat pembaringan yang miring ke arah kaki mayat, yang miring ke arah kaki mayat, atau di atas ranjang yang bercelah, atau di atas ranjang yang bercelah, agar air cepat turun terbuang. Asyarah hukum dia. Tulis di sampingnya ini marjanya. Asyarhul Mumti' jilid 5 halaman 329. Asyarhul Mumti' jilid 5 halaman 329. Dan juga sama tulis ini al-mulakhasul fikhi jilid 1 halaman 302. Baik, ana ulangi. Yang kedua, dari hal-hal yang perlu diperhatikan seputar memandikan mayat, yaitu mayat ketika dimandikan dibaringkan di atas tempat pembaringan yang miring ke arah kaki mayat, atau di atas ranjang yang bercelah, agar air cepat turun terbuang. Syarh Al-Mumti' jilid 5 halaman 329, Al-Mulakhasul Fikhi jilid 1 halaman 302. Jadi ini umpamanya tempat pembaringan atau ranjang atau bale, dengan bahasa sebagian kita bale. Nah, maka jenazah yang diletakkan di atasnya ini kepala. Nah, dan ini kaki. Jadi maka miring ke sana. Nah, kada. Mengapa demikian? Agar air cepat turun ke bawah. Ketika dia tidak berlubang. Karena sebagian tempat yang digunakan untuk memandikan sebagai alasnya atau ranjangnya, itu tidak berlubang sebagian tempat. Maka hendaknya dia miring. Supaya air itu turun. Kemudian terbuang. Nah, jika balenya atau ranjangnya berlubang, maka itu pun bagus. Kenapa? Karena air cepat langsung turun ke bawah lubang, dan itu banyak. Nah, mereka kebanyakan yang memandikan di atas tempat seperti itu, papannya. Nah, itu diberi jarak, dari papan ke papan diberi jarak sehingga berlubang atau bercelah. Mengapa seperti itu? Karena jika dibiarkan dalam keadaan air di sekitarnya, maka air itu akan menggenang. Nah, kemudian air yang dibuat memandikan mayat ini akhirnya mengotori. Nah, dan ini tidak benar. Jadi caranya yaitu tempatnya berlubang, atau kalau tidak miring ke arah kakinya. Jadi terus air yang bekas dipakai untuk mandikan turun terbuang. Baik. Yang ketiga, jangan memasukkan air ke hidung dan mulut mayat. Jangan memasukkan air ke hidung dan mulut mayat. Tulis Fathul Bari. Jadi halaman 157. Jangan memasukkan air ke hidung dan mulut mayat. Yakni di waktu ia memandikannya. Bagaimana caranya sehingga bisa dia masukkan air itu ke mulut atau ke hidung mayat? Dia pakai gayung. Ketika dia mandikan, nah, mulai dari kepalanya, kemudian wajahnya, kemudian hidung, dia tuangkan. Nah, masuk. Itu tidak benar. Dan mulutnya juga seperti itu. Ketika terbuka, dimasukkan. Jadi, atau dengan maksud dia ingin membersihkan giginya, tapi dimasukkan air itu. Tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk dari muslah. Muslah itu mencabik-cabik, menyakiti seorang musuh, umpamanya. Ketika dia terbunuh, tidak boleh kita mencincangnya. Tidak boleh kita lebih dari itu. Nah, dengan memotong-motongnya. Nah, jika dia melakukan hal tersebut dengan memasukkan air ke hidungnya atau ke mulutnya, maka ini termasuk dari mutlah. Ini termasuk dari mutlah. Yaitu sama dengan mereka yang membunuh dengan sudah meninggal, sudah mati. Cincang-cincang. Nah, disakiti dengan ini dan itu. Tidak benar. Nah, jangan masukkan air ke hidung dan mulut mayat. Jadi cukup sebagaimana yang kita pelajari. Ambil kain, gosokkan ke giginya. Ambil kain, nah, apa yang tampak dari lubang hidungnya, itu kita bersihkan. Yang keempat, tidak boleh menekan perut mayat kecuali diperlukan. Tidak boleh menekan perut mayat kecuali diperlukan. Marji'nya yang ditulis Al-Mughni المجموع يتم على علامات 598 مجموع المقصود لا مجموع شر مهدد معروف يعني كذا المجموع itu للإمام النووي. Jadi yang keempat tidak boleh menekan perut mayat kecuali diperlukan. Bagaimana diperlukan? Yaitu seperti dia meninggal karena tenggelam, minumlah air dia. Nah masuklah air, perutnya buncit. Besar. Nah, dibutuhkan untuk dikeluarkan airnya itu. Khawatir nanti ketika setelah dikafankan malah keluar airnya. Nah, melalui duburnya atau melalui kemaluan depannya atau melalui mulutnya. Akhirnya diganti lagi kafannya, ganti lagi kafannya. Ah, kada. Nah, dengannya ditekan. Dan tidak perlu dengan sekuat tenaga, tidak. Secukupnya saja. Ada. Baik. Jadi jika diperlukan maka boleh untuk menekannya. Nah, tidak boleh menekan perut mayat kecuali diperlukan. Tidak sebagaimana orang-orang awam yang mereka seperti keharusan untuk menekan perut itu. Bahkan ia mengawali di dalam memandikan mayat dengan ia menekan itu. Lah. Baik. Memang betul kita disuruh untuk membersihkan dari kemaluannya depan dan belakang. Itu yang pertama kali. Nah, kita sucikan dia. Ada. Tapi bukan berarti kita langsung tekan perutnya dulu. Agar keluarlah semuanya. Lah. Dari kotoran itu. Tidak. Nah. Baik. Kemudian. Yang kelima. Apabila keluar kotoran. Setelah dimandikan, apabila keluar kotoran setelah dimandikan, maka dibersihkan. Kemudian dimandikan kembali. Maka dibersihkan, kemudian dimandikan kembali. Kecuali jika dikhawatirkan kulitnya akan rusak. Maka cukup dengan disucikan saja. Karena ulang yang kelima, apabila keluar kotoran setelah dimandikan, maka dibersihkan kemudian dimandikan kembali. Kecuali jika dikhawatirkan kulitnya akan rusak, maka cukup dengan disucikan saja. Al-Mughni jilid 2 halaman 462 Al-Mughni jilid 2 halaman 462. Baik. Apabila keluar kotoran setelah dimandikan. Setelah kita mandikan atau setelah memang diperlukan untuk ditekan dan keluar kotorannya, setelah itu diwudukkan, dimandikan, selesai semua, keluar lagi kotorannya. Nah, dari duburnya. Nah, maka bagaimana? Dibersihkan. Sebagaimana awal kita membersihkannya. Nah, kemudian, bagaimana dimandikannya? Nah, dimandikan kembali. Nah, ini dengan cara diwudukkan lagi, kemudian dimandikan lagi, seperti itu. Baik. Bagaimana kalau keluarnya terus menerus? Setelah dibersihkan, dimandikan, Nah, dan ingin dikafani, keluar lagi. Maka dia. Jika memungkinkan untuk dia dimandikan kembali, tidak apa-apa, tidak pengaruh pada kulitnya, mandikan. Tapi jika dikhawatirkan dengan banyak bilangan mandi itu pengaruh pada kulitnya, nah, maka jangan. Nah, kenapa? Karena ini mayat. Tidak sebagaimana orang yang hidup. Mandi berapa kali, Masya Allah. Ini orang mati. Hala. Maka dilihat. Baik. Apabila keluar kotoran setelah dimandikan, maka dibersihkan. Kemudian dimandikan kembali. Nah, kecuali jika dikhawatirkan kulitnya akan rusak, maka cukup dengan disucikan saja. Cukup dengan dibersihkan. Dan dibersihkan dari kotorannya. Kemudian khalas. Cukup. Tanpa dibutuhkan lagi, dimandikan lagi. Kenapa? Karena khawatir. Ini jika ada kekhawatiran akan rusak dari kulitnya. Kalau tidak, maka diulang lagi memandikannya. Baik, kemudian yang keenam. Tidak perlu untuk memotong kuku. Tidak perlu untuk memotong kuku. Mencukur bulu kemaluan. Mencukur kumis. Atau mencabut bulu ketiak mayat. Atau mencabut bulu ketiak mayat. Karena semua itu tidak ada dalilnya. Karena semua itu tidak ada dalilnya. Baik, lihat marjinya Al-Muhalla. Muhalla. Langsung tulis 620. Al-Muhalla 620. Nah, jika dikatakan seperti ini, maksudnya itu pada permasalahan yang ke 620. Karena di kitab Muhalla disebutkan permasalahan pertama, permasalahan kedua, demikian seterusnya. Walaupun tanpa disebutkan jilidnya, maka bisa diketahui. Yaitu Al-Muhalla 620. Bukan halamannya, tapi masalah yang ke 620. Kemudian Al-Majmu'. Al-Majmu' bagaimana yang disebutkan tulisannya Al-Majmu' jilid 5 halaman 135. Jilid 5 halaman 135. Nah, jadi tidak perlu untuk dipotong kukunya. Tidak. Atau dicukur bulu kemaluannya. Nah, atau dicukur kumisnya. Atau dicabut bulu ketiaknya. Nah, tidak, tidak perlu. Baik, kemudian yang ke-7. Orang yang memandikan mayat. Orang yang memandikan mayat. Tidak wajib baginya. Orang yang memandikan mayat. Tidak wajib baginya. Untuk mandi setelahnya. Orang yang memandikan mayat tidak wajib baginya untuk mandi setelahnya. Karena dalam hal itu tidak ada dalilnya. Karena dalam hal itu tidak ada dalilnya. Tulis Al-Majmu'. Al-Majmu' jilid 5 halaman 138. Jilid 5 halaman 138. Ya, orang yang mandikan mayat tidak wajib baginya untuk mandi setelahnya. Nah, mengapa kita katakan seperti ini? Karena ada yang mereka memahami Setiap yang mandikan mayat harus mandi setelahnya. Nah, bukan karena dia junub sebelumnya, bukan. Nah, atau buang kotoran sebelumnya, berhadas besar, tidak. Memang keyakinan seperti itu menurut mereka. Siapa saja yang memandikan mayat, maka dia harus mandi setelahnya. Sebagian lagi mereka berlandaskan dengan hadis, tapi hadisnya dhaif dalam hal ini. Nah, dengannya tidak perlu mandi setelahnya. Tapi yang ke-8. Orang yang meninggal di air. Orang yang meninggal di air atau tenggelam. Orang yang meninggal di air atau tenggelam tetap harus dimandikan. Tetap harus dimandikan. Marji'nya Al-Majmu' jilid 5, Al-Majmu' jilid 5 halaman 116. Al-Majmu' jilid 5 halaman 116. Orang yang meninggal di air atau tenggelam tetap harus dimandikan. Meninggal di mana? Di sungai. Meninggal di mana? Kolam renang. Nah, apakah harus dimandikan lagi padahal dia sudah basah kuyup? Nah, dari mana? Dari air. Dari kolam. Iya, harus dimandikan. Nah, tapi dia sudah terkena air seluruhnya. Nah, harus dimandikan. Nah, kenapa beda? Dia tenggelam, bukan disengaja dimandikan. Nah, tapi dia meninggal karena tenggelam. Nah, dengan itu tetap harus dimandikan. Demikian disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di Al-Majmu' jilid 5 halaman 116. Yang ke-9. Anggota tubuh yang terpisah. Anggota tubuh yang terpisah tetap harus dimandikan. Anggota tubuh yang terpisah tetap harus dimandikan. Tulis Al-Muhalla. Al-Muhalla 580. Kemudian halaman 434. Yang ke-9, anggota tubuh yang terpisah tetap harus dimandikan. Contoh, terkena bom. Nah, yang didapati hanya kepalanya saja. Bagaimana? Mandikan. Bagaimana mandikannya? Dibasahi dengan air seluruhnya. Nah, karena membasahi mayat bilangan yang wajib atau minimalnya adalah sekali dan menyeluruh. Nah, dengan itu anggota badan mayat, nah, kepalanya atau tangannya saja atau kakinya saja, maka dia tetap dimandikan. Dengan cara apa? Dibasahi seluruhnya. Nah, ambil air di baskom atau di, nah, di ember kecil, kemudian ambil kain, lapkan. Nah, yang penting terbasahi seluruhannya. Atau dia ambil gayung kecil, kucurkan sehingga terbasahi seluruhnya. Ada. Jadi anggota tubuh yang terpisah tetap harus dimandikan. Baik. Dia terkena bom. Putus dia. Ada semua. Nah, kecuali satu, apa itu? Kakinya. Kakinya didapati setelah dia dikubur. Setelah dia dikubur, didapati, ah ini kakinya. Di hari kemudian didapati kakinya. Bagaimana? Dimandikan? Nah, dimandikan juga. Bagaimana cara mandikannya? Sama, dibasahi seluruhnya. Nah, dengan cara kita lap. Nah, pakai kain yang basah atau dengan kita mengguyurkan air dari gayung. Yang penting terbasahi semuanya. Halo. Baik. Ini yang ke-9. Yang ke-10. Mayat yang dikubur. Mayat yang dikubur. Sebelum dimandikan. Wajib dikeluarkan untuk dimandikan. Mayat yang dikubur sebelum dimandikan. Wajib dikeluarkan untuk dimandikan. Al-Muhalla. Lihat Al-Muhalla. 559. Baik, ana ulangi. Yang ke-10, mayat yang dikubur sebelum dimandikan wajib dikeluarkan untuk dimandikan. Al-Muhalla 559. Dikubur karena keawamannya, karena keawaman keluarganya dikiranya tidak wajib. Nah, maka ia tidak dimandikan, hanya dikafani, disolatkan, dan dikubur. Nah, setelah diantara keluarga ini tahu bahwa ini adalah wajib, maka harus dikeluarkan. Nah, keluarkan. Memang jika waktunya sebentar atau baru, nah, keluarkan. Untuk apa? Untuk dimandikan. Karena mandikan ini hukumnya wajib. Baik. Kemudian yang ke-11. Air dingin biasa. Air dingin biasa. Lebih baik daripada air dingin biasa. Lebih baik daripada air hangat. Kecuali jika diperlukan. Kecuali jika diperlukan. Al-Mughni jilid 3 halaman 378. Al-Mughni jilid 3 halaman 378. Air dingin biasa lebih baik daripada air hangat kecuali jika diperlukan. Mereka khilaf. Mana yang terbaik di dalam memandikan mayat? Sebagian mereka mengatakan air hangat. Kenapa? Karena air hangat itu lebih cepat untuk menghilangkan kotoran. Nah, sebagian lagi mengatakan lah tidak. Nah, dengan air biasa ini afdal. Kenapa? Karena sudah ada bilangannya di sana. Ketika tidak memungkinkan dengan satu, maka bisa dengan dua, tiga, empat, lima. Nah, dengan ditambah. Empat. Dan yang kuat adalah yang seperti disebutkan di sini. Yaitu apa? Memandikan dengan air biasa. Yani air dingin-dingin biasa. Jadi maksudnya air dingin-dingin biasa. Bukan dingin yang dimaksud adalah dingin dari kulkas atau tidak. Nah, mengapa? Karena telah meninggal anak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh untuk memandikannya dengan air hangat. Karena air hangat waktu itu sudah ada. Kalau itu afdal, tentunya Rasulullah SAW akan menyuruhnya. Hada. Jadi air dingin biasa lebih baik daripada air hangat. Kecuali jika diperlukan. Bagaimana diperlukan? Ada beberapa kotoran yang melekat di badannya. Tidak bisa kecuali dengan air hangat. Baru ya, air hangat. Tapi kalau tidak ada alasan, nah, tidak ada darurat yang seperti itu atau keharusan, maka pakai air biasa. Itu afdal. Baik, yang ke-12. Apabila mayat belum dikhitan, apabila mayat belum dikhitan, maka tetap dimandikan. Maka tetap dimandikan dan haram untuk dikhitan. Maka tetap dimandikan dan haram untuk dikhitan. Baik, yang ke-12. Apabila mayat belum dikhitan, maka tetap dimandikan dan haram untuk dikhitan. Al-lajna da'imah. Al-lajna da'imah. Jilid 8, halaman 369. Halaman 369, jilid 8. Kemudian Asy-Syarhul Mumti', Asy-Syarhul Mumti', Asy-Syarhul Mumti', jilid 5, halaman 356. Halaman 356. Sebagaimana mayat tidak perlu untuk dipotong kukunya, nah, dan juga dari rambutnya, bulu ketiaknya, dan yang lainnya, demikian juga dalam khitan, tidak perlu dikhitan. Ketika kita dapati dia belum dikhitan, maka biarkan. Tidak perlu dikhitan waktu itu. Kenapa? Karena ini akan menghendaki untuk dibuka auratnya. Terlihat auratnya. Sementara tidak boleh dilihat auratnya. Ada. Dan masih ada lagi, insya Allah kita lanjutkan besok. Nah, besok hari Kamis ya, Hon. Nah, insya Allah tetap ada darat besok. Baiklah, Hon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.